hatiku hancur mengenang dia, berkeping-keping jadinya. Kini air mata jatuh bercucuran, tiada lagi harapan. Tiada seindah waktu itu, dunia berseri-seri. Malam bagai siang, seterang hatiku, penuh harapan padamu. Kini hancur berderai kucuk di hatiku yang lama kusimpan, kini hancur sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Ingin ku rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu. Ingin ku rasakan